Thank you. mencekam di hati, kesepian menanti. Tujuh purnama berlalu aku sendiri, segala duka silih berganti. Gerimis hujan di malam yang sepi, semakin terasa pedih di dalam hati. Hancurlah sudah harapanku menanti, tiada lagi harapan dalam hati. Berlinang air mata membasuh pipi, terucap kata ku panjang. Hanyalah kepalsuan yang membara dunia. Mereka menangis di dalam hati. Kau yang apapun yang terjadi, tiada ku sesali telah bulat hati menyayangmu. Bulan pun jadi saksi dan bintang bertaburan menghias pertemuan itu, kasihku. Dan ku terlena kala pandang pertama kau yang membuat diriku jatuh cinta. Sejuta bintang-bintang akan ku bawa, asalkan engkau sudi menerimanya. Sama di dalam hati. bisik.